kita yang dalam tanda petik itu sangat memprihatinkan. Keprihatinan itu muncul karena terabaikannya rasionalitas, hilangnya kritisisme, hilangnya logika dalam memahami teks, dalam mempelajari ilmu, dalam menghadiri pengajian maupun ritual-ritual lainnya. Sehingga tidak sedikit orang yang memahami agama maupun akidah itu tidak melalui dasarnya. Dan karena tidak melalui dasarnya yang epistemologis, lahirlah pemahaman-pemahaman yang minor, pemahaman-pemahaman yang sepenggal-sepenggal, dan itu tidak, akibatnya juga tidak terrefleksi dalam perilaku. Sudah bukan rahasia lagi, orang yang cara berpikirnya, makanya saya katakan kalau ada orang masuk Islam atau menerima sebuah pandangan tanpa alasan yang logis, itu sebetulnya adalah ketololan. Makanya kalau ada orang masuk Islam, sementara dia jelas-jelas tidak menemukan alasan yang tepat untuk memilih agama Islam ini, tidak ada perilaku yang mencerminkan klaim-klaim agama, tidak ada bukti-bukti konkret yang menggambarkan bahwa Islam itu agama sebagaimana yang dicita-citakan, maka pilihan dia memilih agama itu adalah hanya karena salah satu dari dua alasan. Itu sejauh yang saya lihat. Pertama, karena memang dia tidak ngerti apa-apa. Jadi kalau ada orang masuk Islam, itu biasanya orang tidak ngerti persoalan. Atau karena dia kepincut urusan sentimental, cintai ini, terus kawin, terus jadi Islam secara, ya Islam dalam pengertian untuk memudahkan proses administrasi dalam pernikahan dan sebagainya. Dan itu membuat kita makin mempertanyakan agama. Krisis agama yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakatnya makin kelihatan mengagungkan simbol. Masyarakatnya itu suka pencitraan, suka hal-hal yang kelihatannya heboh, yang disebut dengan religius, saleh. Tapi dalam masyarakat itu malah sikap individual itu sangat dominan. Orang menjadi individualistik, orang tidak peduli terhadap orang lain, selama itu. Orang ya korupsi, orang melakukan tindakan kejahatan, orang kasar terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Itu fenomena-fenomena yang terjadi. Coba kita perhatikan. Ternyata memang akarnya itu ada dalam sejarah. Innal ladzina yunajunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Di surat Al-Hujurat ayat 4. Innal ladzina yunajunaka min wara'il hujurati aktsaruhum. Pernah dengar sih? La ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu, Muhammad, dari balik kamar-kamar itu idiot, orang-orang idiot. Orang-orang yang tidak berakal. Sapi-sapi. Quran yang Muhammad. Muhammad lah di kamar, di ruang privat, itu orang teriak-teriak. Ini contoh orang yang cuti logika. Innal ladzina yunadunaka. Orang-orang yang walau annahum sabaru. Andaikan mereka itu sabar. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka bersabar sampai tuan rumah itu keluar, itu tentu lebih baik dari mereka. Ini kan persoalan-persoalan yang sangat sederhana. Bayangkan Anda berada di kamar yang sangat privat, tiba-tiba ada orang, hei Muhammad, hei Budi, hei Gus Agung, Gus. Ini pemimpin, leader. Nah, mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang idiot. Orang-orang yang tidak berakal. Stupid. Orang-orang idiot. Ya. Orang-orang yang tidak berakal. Nah, itu ditampilkan dalam teks-teks agama sebagai pendukungnya riwayat-riwayat bahwa generasi terbaik itu adalah itu. Nah, bayangkan agama ini hanya punya pilot project, hanya punya contoh ideal masyarakat Islam itu yang begini. Ya wajar saja kalau tabrak lari, guling-guling berdarah-darah, cuma dilihat jalan. Ya memang ini sudah sangat baik. Kenapa? Ya karena memang tidak melihat persoalan agama itu dari akal sehat. Mereka menduga agama ini datang untuk menjelaskan mana itu baik, mana itu buruk. Sehingga menunggu penjelasan dari agama tentang yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Sehingga kalau belum ada penjelasan tentang agama yang mana yang baik, yang buruk, ya mereka tidak peduli. Padahal baik dan buruk itu logis. Jauh sebelum agama menjelaskan itu sudah ada dalam diri kita. Pemahaman tentang apa itu baik, apa itu buruk, bahwa zalim terhadap orang lain itu adalah buruk, bahwa keburukan itu harus dihindari, bahwa menjaga hak orang lain itu sama dengan menjaga hak kita. Ketika kita menghargai orang lain itu berarti kita menghargai diri kita. Itu kesadaran tentang itu tidak ada. Dan karena tidak ada, orang tidak punya otonomi moral. Tidak memiliki kesadaran etik. Mengapa? Kesadarannya hanya terbentuk oleh rezim, oleh petugas, oleh peraturan, oleh undang-undang, oleh punishment, oleh keuntungan-keuntungan. Artinya, kalau kita berbuat baik, itu karena semata-mata memang kita tidak punya kesempatan untuk berbuat buruk. Kalau kita tidak berbuat buruk, itu karena memang kita tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Bukan karena buruk itu sesuatu yang buruk itu harus dihindari. Bukan karena baik itu adalah sesuatu yang harus dijalankan. Betapapun itu tidak menguntungkan. Mengapa? Lagi-lagi seperti saya katakan, orang itu secara tidak sadar sejak awal memastikan bahwa paradigmanya adalah untung. Ini bukan masalah beragama atau tidak beragama. Orang dengan logika ini bisa masuk dalam agama. Kelihatannya dia beragama, kelihatannya dia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi sebetulnya paradigma dasar yang dia junjung tinggi adalah keuntung. Sehingga dia berbuat baik. Mengapa berbuat baik? Karena menguntungkan. Sehingga dia melakukan ibadah-ibadah. Mengapa? Sudah jelas rasanya. Sugesti dia terbantu oleh itu. Padahal tidak benar-benar dia yakini sebagai sesuatu yang logis. Bahwa itu adalah membentuk kesadaran insaninya. Bahwa itu adalah menunjukkan eksistensi dirinya. Bahwa itu adalah kesempurnaan yang hakiki. Mengapa orang berbuat baik? Ya karena kita disuruh, kita sering baik kepada orang, kenapa? Ya orang itu baik. Kenapa dia baik? Ya, karena dia baik kepada saya berbuat baik. Transaksi. Tapi orang yang punya kesadaran logis, logisnya itu bukan hanya ini benar, ini salah, tapi lebih luas, lebih tinggi dari itu, bahwa kita berbuat baik kepada orang itu nilainya jangan orang itu berbuat baik kepada kita. Karena memang sesuatu itu baik. Bukan karena siapanya, tapi memang apanya baik. Perkara orang itu mau berbuat baik atau tidak, itu tidak penting. Nah, dari situ orang sulit untuk ikhlas. Dari situ orang sulit untuk berbuat baik karena perkebaikan. Dari situ orang sulit untuk berbuat baik tanpa memikirkan manfaat-manfaatnya. Karena itu kita sudah tahu, sudah jelas punya dasar itu. Allah SWT memberikan reward. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan manfaat-manfaat kepada kita. Tapi ternyata manfaat-manfaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sifatnya metafisikal. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan itu, kita merasa seperti belum mendapatkan sesuatu. Karena apa? Lah memang permintaan kita itu rata-rata fisikal. Permintaan kita itu kesejahteraan. Kesejahteraan itu sejahtera. Sudah kita reduksi, kita bonsai artinya, ya ada pembantu banyak, ada sopir, ada petugas, ada yang ngurusi kita, segala macam. Itu kita anggap sebagai kesejahteraan. Sehingga ketika kita tidak memiliki itu, kita merasa tidak sejahtera. Nah, arti itu direduksi. Seperti kita kalau kita bicara masa depan. Masa depan yang kita gambarkan itu apa? Ya hari tua, ya asuransi, kesehatan, pendidikan, harta waris yang bisa menjamin ketika kita. Hanya itu. Kenapa? Nah, yang kita pahami, the end. Setelah itu kan, the end. Setelah itu kan tidak ada. Nothing. Hilang. Semua berbuat begitu. Karena itu ketika kita berbicara agama, ya agama kita pakai hanya untuk sekedar candu. Untuk seperti orang apa isi ulang oksigen. Jadi untuk supaya seger, setelah itu dia kembali lagi ke habitat. Habis lagi kita pakai gitu. Hanya just rutinitas. Bukan sebuah kesadaran sistem yang membentuk diri. Baik dia sebagai individu maupun dia sebagai masyarakat. Sehingga dia tidak terpengaruh oleh banyak atau sedikit. Dimanapun dia akan bersikap. Ada orang yang mencela maupun memuji sama. Laumadalaim, orang-orang yang tidak goyang oleh celaan maupun pujian. Nah, kita sulit. Kita tidak diapresiasi orang saja tersinggung. Kita tidak diperhatikan orang saja, kita merasa dihina. Kita akhirnya apa? Bagi kita itu adalah sebuah kesuksesan. Walal akhiratu khairun laka khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun walal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwa yang akhir itu, bahwa masa depan itu adalah lebih baik. Maksudnya masa depan apa? Ini sudah direduksi semua pemahaman-pemahaman keagamaan. Hampir semua wacana, hampir semua penjelasan-penjelasan itu semuanya sama. Yang beda apa? Cara kita menangkap. Kita reduksi. Bahkan ketika kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu artinya aset. Property. Duit. Hasanah sudah gitu. Padahal hasanah itu kebaikan. Artinya sangat metafisis, itu luas sekali, bukan hanya duit, bukan hanya apa. Nah, karena menganggap, berarti bukan pada kalimat-kalimat itu, bukan pada teksnya, bukan pada ayatnya, bukan pada riwayatnya, tapi pada cara pandang. Nah, kalau cara pandang ini tetap saja dipakai, ya itu tidak akan pernah bisa melahirkan perilaku yang baik. Mengapa orang korupsi? Orang yang mengkritik korupsi juga sebetulnya bisa berbuat korup kalau memang dia punya kesempatan dalam posisi itu. Sehingga persoalannya itu bukan kedudukan. Makanya walaupun kamu tidak korupsi, orang tidak korupsi itu sudah dianggap korupsi. Mengapa? Loh, korupsi itu potensi, bukan aksinya. Makanya kita kalau ada teman kita yang punya jabatan, kita kan terpikir untuk memanfaatkan hubungan. Selalu saja. Itu sudah korupsi. Ingin jalan pintas. Mengambil posisi-posisi tertentu, memanfaatkan, menggunting prosedur-prosedur yang kita anggap ini terlalu jelimet. Sebetulnya kita menari dengan genderang yang sama. Kan korupsi itu tidak, pahalanya dan dosanya tidak dihitung dari nominalnya. Mau sedikit, mau banyak, ya tetap korupsi. Tidak ada korupsi mini nanti di akhirat. Korupsi metafisik, tidak dihitung dari kualitas-kualitas fisiknya. Tapi dari tindakannya. Karena itu, setiap kali kita berbuat dosa, berbuat buruk, itu sebenarnya kaitannya dengan cara berpikir kita. Dalam kita memahami. Akhirnya, kita terjerat oleh makna-makna kita sendiri. Makanya suatu saat kita dimintai oleh Allah SWT atas pertanggungjawaban perbuatan-perbuatan yang kita sendiri tidak merasa melakukannya. Dan ini lebih banyak daripada yang kita sadari. Kenapa? Ternyata memang kita, logika kita, cara pikir kita itu tidak mengkaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Koneksitas itu tidak dipahami. Relasi antar fenomena itu tidak tergambar dalam benaknya. Sehingga setiap tindakannya dianggap sebagai sebuah peristiwa sporadis, sepenggal, seakan-akan tidak terkait dengan yang lain. Kamu hidup di dunia, ya kamu harus mengikuti dialektika alamnya. Apapun yang kamu lakukan, ya berpengaruh terhadap yang lain. Kalau tidak, berarti kamu gagal. Gagal iman, gagal menjadi manusia. Kenapa? Dia tidak menganggap dirinya. Kalau orang hanya menyadari dirinya dengan fungsi-fungsi hewaninya, ya berarti dia mengalami degradasi sebagai manusia. Buat apa? Nah, selama ini yang dimunculkan itu adalah pencitraan-pencitraan hewani. Adalah fungsi-fungsi mineral dari manusia. Makan, minum, dan hanya itu. Maaf-maaf kalau kita cuma berpakaian, itu setiap lampu merah ada monyet-monyet yang diganti pakaian. Apa yang bedakan? Tidak ada yang bedakan. Yang bedakan bahwa kita tidak punya kesadaran tentang itu atau punya kesadaran. Dan apa yang bentuk kesadaran? Murni semata-mata jangan dibebankan kepada ustadz, kiai, atau kitab suci. Kenapa? Itu sudah terinstall dalam diri kita jauh sebelum agama memahaminya. Makanya kalau orang menggunakan akal sehat, itu tidak perlu jadi ustadz, tidak perlu baca kitab, tidak perlu mengerti nahwu sorof, dia akan berperilaku baik. Dijamin. Jadi fungsi ulama-ulama itu bukan menjelaskan sesuatu yang baru sebetulnya. Tidak ada yang baru. Mengapa? Karena semua itu ada dalam memori kita. Ada yang baru. Makanya ketika orang menjelaskan dan benar, itu rasanya seperti, iya ini kok terpikir. Itu karena apa? Memang sebelumnya sudah ada dalam dirinya. Jadi kalau ada orang sesuatu mengajarkan sesuatu yang baru itu, pasti sesuatu yang baru itu tidak logis. Kenapa? Setiap orang itu sudah memahami nilai-nilai yang logis. Makanya kalau kita bilang, benar itu, cocok. Artinya apa? Dia sudah punya premis itu. Cuma ini orang ini mewakilinya. Karena dia berada di podium itu dan di primik, dan dia punya percaya diri untuk menyampaikannya. Belum tentu pemahaman logisnya benar. Dan kita punya persoalan dalam memahami, dalam punya memahami tema-tema agama. Tema-tema agama ini sudah sama. Tapi logika ini benar-benar tidak berfungsi ketika kita terapkan dalam kehidupan kita. Banyak persoalan-persoalan yang muncul karena sama-sama tidak memahami persoalan dengan baik. Keburu menyelesaikannya. Keburu dijadikan sebagai dasar untuk menjalani hidup. Padahal yang perlu ditata adalah bagaimana sih semestinya orang memahami agama. Urutan-urutannya, silabusnya mana. Nah persoalannya ternyata kita tidak punya modul. Sudah keburu jalan. Sejak dulu sampai sekarang orang sadar. Dalam Syiah itu orang sebetulnya lebih sibuk dengan karya Mutahhari mestinya. Iya kan? Karena ini ikonnya. Orang membaca buku bagaimana sih sosiologi dalam pandangan Ahlul Bait itu. Ya itu diwakili oleh Murtadha Mutahhari ketika menjelaskan masyarakat dan sejarah. Tapi yang kita bawa kitabnya akhirnya ketemukan kebenaran. Kesana kemari. Yang kita bawa buku-buku yang isinya polemik-polemik tentang sahabat, tentang Abu Bakar, tentang Abu Bakar Umar, sampai akhirnya saya ini bisa bersimpati Abu Bakar Umar kalau tulisan disingkat. Selesai. Yang kita bahas bukan Abu Bakar dan Umarnya. Asyura, nanti kali ini kita akan dengar cerita tentang Imam Husain. Lu ada bukunya itu. Ada sejarah. Anda tinggal buka situsnya, semua Anda bisa baca. Lu perlunya Asyura untuk apa? Membangkitkan semangat Husainisme. Bukan muji-muji atau meratapi Imam Husain saja. Kita bukan untuk mengecam Yazid. Yazid sudah mati, sudah habis dimakan sejarah. Yazidisme. Sistem. Sistem despotik. Kapitalisme. Kerakusan. Atas nama agama, atas nama sistem struktural. Itu yang perlu. Jadi kalau Asyura nanti kita lagi diputar lagi, piringan hitamnya lagi, terus kita sudah merasa dekat dengan kita mengeluarkan beberapa tetes air mata yang kita bisa keluarkan juga kalau kita nonton film India. Itu satu klise, satu tontonan yang lucu. Mengapa? Yang perlu dibangkitkan adalah kesadaran yang mana yang didismeh harus dilawan. Bagaimana kita melahirkan semangat-semangat perlawanan anti kezaliman dalam diri kita. Nah, itu yang tidak disadari. Ternyata, mengapa kezaliman itu perlu dilawan? Wala tarkanu ilal ladina zalam. Jangan bergabung dengan orang-orang zalim. Itu artinya, Anda jangan berbuat zalim. Kezaliman itu bukan hanya yang dalam pengertian yang sederhana. Ternyata, pasifitas, kepasifan, tidak berbuat, itu adalah kezaliman. Anda kalau tidak berbuat sesuatu, berarti Anda berbuat buruk. Jadi perbuatan buruk itu sebetulnya tidak ada. Dengan Anda tidak berbuat baik, berarti Anda berbuat buruk. Makanya disebut dengan negatif. Negatif itu minus. Minus itu kosong. Kosong itu hampa. Hampa itu nothingness. Ketiadaan. Kita berbuat kebaikan. Tapi ketika kita berbuat baik, ternyata meniscayakan ketiadaan itu negatif. Itu adalah negatif. Dan itu disebut dengan buruk. Makanya kalau kita melahirkan perbuatan, yang perbuatan itu melahirkan negasi, itu buruk. Saya gambarkan kalau orang sholat, tiba-tiba di situ ada orang yang kalau tidak dikasih makan, mati saat itu. Kita tetap sholat. Ini bukan sholat, ini kezaliman. Tidak, sebentar, saya tanya Ustaz dulu. Cuti loh kita. Kenapa? Semuanya sudah bisa terinstall dengan baik. Hal-hal itu sangat jelas. Gitu. Satu ditambah satu, dua. Ada yang tanya lebih dari itu, suruh cuci muka. Mungkin dia pingsan. Atau mabuk. Karena agama itu dzalika dinul qayyim al-mahajjatul bayda lailuha kanahariha. Al-mahajjatul bayda itu artinya cahaya benderang yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazighu anha, tidak ada yang menyimpang, artinya tidak ada orang yang menolak itu kecuali dasarnya memang celaka. La yazighu anha illa halik. Makanya tidak ada yang tidak terjawab dalam agama ini. Kalau ada orang pesimis, orang tidak tawakal, orang merasa ada yang tidak terselesaikan dalam agama ini, punya masalah, Tuhan ini tidak adil. Hanya dengan ucapan, kemudian dia yakini, murtad, sak murtad-murtad, waktu itu juga dia najis. Ya ini bukan sekedar ucapan-ucapan, itu adalah keputusan. Mengapa? Ternyata dia tidak punya kesadaran. Membatasi arti keadilan, akhirnya dia terjerat oleh pemahamannya yang sangat sempit tentang keadilan. Nah ini alfabet-alfabet ini tidak dipelajari, keburu belajar yang kitab-kitab yang tebel-tebel ini. Padahal alif ba'nya belum dipahami. Urutan-urutannya harus dipelajari. Nah logika itu mengajarkan itu. Tidak lebih dari itu. Makanya tidak ada yang tidak bisa diperjelas. Saya ini pernah ngomong saking sesumbarnya, saking tidak kuatnya, gemasnya. Kamu ngomong apa saja, demi Allah. Bukan karena saya sombong. Kami ingin menjelaskan bahwa logika itu, ya Allah, sudah beres. Kamu tanya apa saja, seperti Imam Ali. Saluni qoblan taftidun. Maksudnya apa? Itu sudah diperjelas. Uraikan masalahmu. Kamu punya problem apa? Tinggal apakah kita mau jalani atau tidak. Orang punya kecenderungan buruk. Saya mulai bangkit. Orang punya kecenderungan-kecenderungan buruk. Sadari bahwa kita ini punya sisi-sisi gelap. Tidak ada yang berusaha suci. Sisi gelap. Dan itu ada terdiri. Dan kita tahu itu buruk. Itu jelek. Tapi kita lakukan. Mengapa? Memang bagi kita sesuatu dianggap buruk itu kalau ada yang mengingatkan. Ada yang memperingatkan kita, ada yang menegur kita, ada yang memberikan sanksi pada kita, kalau itu buruk. anaknya buruk. Kenapa? Lu kita merawat keburukan-keburukan. Sadar atau tidak? Kenapa? Dan memang kita masih ada problem dalam memahami hal-hal yang paling prinsipal dalam hidup kita. Keburu mengajarkan kepada orang. Keburu supaya orang tahu. Sejak dulu orang tahu. Bahwa kalau kita ini rendah hati, itu kita berarti lebih bebas. Kita Anda kaya, tapi Anda tidak diketahui kaya. Itu lebih ringan. Tidak ada proposal yang datang. Tidak ada eksekutif yang minta. Dan Anda juga tidak, Anda tidak sombong. Enak itu. Anda kaya, tapi Anda rendah hati. Anda, siapa itu? Paling dia bawa mobil dikira supir nih, Mas. Saking, tapi kalau Anda sombong, apalagi nggak punya duit, itu Anda sudah dibenci, terus Anda akan repotnya orang. Dua. Jadi, wah, kita saling sombong. Sombong banget. Dobel, dapet. Mantap. Itu karena rugi kita mengajar kita untuk comfort, untuk nyaman, enjoy. Tapi kalau kita ribet, membangun cita-cita, membangun imagi-imagi dalam diri kita, itu akan repot dengan ini. Lepaskan saja, kenapa? Ini yang logis, itu ketika orang menjadi dirinya. Artinya menjadi dirinya apa? Apa yang ada pada anaknya? Padahal, kalau Anda merasa bisa berbuat sesuatu, berbuat apa? Tapi kalau Anda merasa tidak berbuat, saya tidak bisa. Jadi saya mau pinjam uang untuk bantu orang. Kelihatannya baik. Anda baik untuk orang lain. Anda merepoti orang lain. Supaya apa? Kelihatan Anda hero. Anda baik. Sebetulnya Anda tidak sedang membantu dia, tapi ingin menjerat orang sebagai objek kekaguman Anda. Supaya sebar pesona. Ujung-ujungnya, tanpa itu dia tidak bisa hidup. Kelihatannya dia pekerja sosial. Tapi dia sebetulnya ingin menjaga orang-orang, merawat-merawat orang-orang yang menganggap diri sebagai orang yang baik. Kebaikan dia bergantung kepada orang lain. Makanya kadar keikhlasan itu ketika kita memberi, orang itu mencaci kita, kemudian kita tidak berubah. Tak bergeming. Tidak beri. Kalian dari kita sudah, aku terima. Keluar puisi-puisi dan sebagainya. Mengapa? Ya karena logika reward. Logika keuntungan. Ini kita bangun selama ini. Karena itu, saya bilang, sebenarnya tidak ada yang perlu diajarkan dalam kelas logika. Saya tidak pernah mengajarkan apa-apa. Saya hanya mengungkapkan apa yang sudah terinstall. Salah satu ini ngomong apa sih? Kok tidak ada ayat, tidak ada riwayatnya? Kok tidak ada hadisnya ini segala macam? Kan enak kedengarannya. Kalau itu, tidak perlu saya. Kalau cuma menghafalkan, mengucapkan itu bisa. Mari kita baca. Abdul Zikri Balam. Saya dengan mimik saya tertentu. Anda bisa nanti. Kemampuan saya tidak. Saya coba mengunggul yang biasa-biasa. Untuk apa? Kita akhirnya malah menarik orang kepada pingsan, kepada ketidaksadaran, bukan membangun sebuah tekad kesadaran bahwa kita ini masing-masing dari kita sadar pun. Kita ini manusia. Dalam diri kita itu ada semua. Makanya jangan mencari Tuhan di buku maupun di tempat-tempat lain selama kita tidak bisa menemukan dalam diri kita. Sebanyak apapun yang kalian diskusikan, sebanyak apapun buku yang kalian beli, tidak akan bisa menjawab hal yang paling mendasar. Makanya kita tidak akan pernah bisa. Kembali seperti saya katakan, mengapa kita ini memulai tagline kita dengan la. Dengan no. La, la, la. Lainnya afirmatif. Hanya ini ya. La, la, la, la. Apa ternyata? Ternyata memang harus menafikan segala sesuatu. Kalau Anda tidak mau menafikan segala sesuatu, Anda tidak akan pernah punya gambaran tentang sesuatu. Ternyata la ilaha illallah, itu kalau saya pernah ngajarkan dulu tentang tauhid, itu la ilaha illallah itu adalah standar minimal orang bertauhid. Sebelum la ilaha illallah itu ada la ilaha yang lain. La wujuda illallah. Syarat pertama untuk mencapai la ilaha illallah. Anda tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah dan dicatat sebagai kesaksian kalau Anda tidak menafikan ada wujud selain. Oh iya, la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, yang lainnya juga ada. Tapi bukan Allah. Bukan tahu. Iya tahu, tapi tahu metronom ini bukan. Bukan bis yang pula asik. Iya, tahu itu dia. Dan itu, itulah yang akhirnya tidak bisa menjadi sistem dalam hidup kita. Kenapa? Mengadil saya. Lah, wujudnya ilah Allah. Itu saya tetap. Kedua. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain. Kalau kita masih memberikan sifat-sifat penciptaan kepada selain Allah, yang tidak akan bisa. Pengucapan dia tentang la ilaha illallah tidak ada vibrasi. Kenapa? La ilaha illallah itu perhentian terakhir. Setelah itu, la rabba illallah. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali jangan pernah Anda merasa punya peran dalam apapun. Dalam apapun. Lihat, semuanya berada dalam wujud. Dalam sistem. Baru setelah itu, la ma'budu illallah. Tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah. Baru setelah itu, la ilaha. Tidak ada yang bisa dipatuhi kecuali. Ini syarat minimal. Perwujudannya apa? Bertasbih. Tasbih itu apa? Tasbih itu menyucikan. Menyucikan apa? Menyucikan fenomena yang dari selain. Tidak ada. Maha suci semuanya dari yang ini. Oke, kalau kita baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anda tidak harus mengucapkan. Kasih ini tidak punya mulut. Kalau bertasbih itu urusannya gigi dan lidah. Kasihan yang pelat-pelat ini. Yang cadel tidak bisa bertasbih. Berarti peluangnya untuk bertasbih tidak ada. Tasbih itu keputusan. Bukan lidah. Jadi kalau orang beristighfar, banyak orang. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti bertobat. No, no, no. Ini urusannya cangkem. Itu perbalik. Istighfar itu keputusan Anda untuk tidak melakukannya lagi. Astagfirullah itu ada ekspresi untuk mengingat diri Anda. Saya sudah beristighfar. Terus, minta surga. Oh, mau minta surga, cap kerdus. Nah, istighfar adalah keputusan untuk tidak berbuat dosa. Dan tidak perlu mengucap, memang tidak perlu. Itu semua terekam. Seperti kita ngomong, mulai sekarang aku sudah. Itu aja. Itu keputusan untuk diri. Anda tidak perlu memberitahu Allah. Karena Allah ya'lamu ma fis sudur. Tahu apa yang ada dalam. Jadi itu sebetulnya dikembalikan kepada sedang menasihati persis. Kita kadang-kadang perlu mengungkapkan diri. Itu memantapkan diri. Astagfirullahaladzim. Baru ucapan astagfirullahaladzim. Itu adalah menafikan. Nah, implikasinya adalah dalam diri. Orang bertasbih itu berarti ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya, saya ikhlas ini sebetulnya. Silahkan dimakan. Dianggap ikhlas itu urusan duit. Dari yang luas itu urusan ngasih sampai 2.000 itu ikhlas. Jadi mana? Ya ikhlas, makanya saya diam-diam dengan ikhlas. Ikhlas itu menyucikan. Beli daya hanya menyucikan, beli mentuh. Itu ikhlas. Jadi menampikan semua yang ada selain Allah sebagai tujuan. Itu namanya ikhlas. Jadi bukan memberi sesuatu kemudian hamba Allah. Karena sedikit, jadi hamba Allah. Kalau banyak minta prasasti. Bukan itu ikhlas. Ikhlas itu menghilangkan semua tujuan-tujuan selain Allah. Akhlas, jadi kalau tasbih itu objektif. Kalau ikhlas itu subjektif dalam diri. Itu namanya, ini yang disebut dengan anatomi zikir. Setelah ini, kesadaran ini ada, baru kita menunjukkannya dalam bentuk tindakan-tindakan. Makanya, secara umum, logika mengatakan bahwa perbuatan buruk itu adalah ibadah. Perbuatan buruk itu adalah negasi. Ketika kita tidak berbuat baik, berarti kita berbuat buruk. Kenapa? Semua perbuatan itu dasarnya adalah baik. Makanya, dari mana orang tahu bahwa berzina itu buruk? Itu kan tidak ada pihak yang dirugikan. Itu disebut dengan kriminal. Kalau hukum KUHP, berzina suka sama suka itu bukan tindakan kriminal. Anda tidak bisa. Ya ini sebab dia melakukan. Nah, di rumah. Nah, mengapa orang melakukan perzinahan di jalan atau apa? Itu karena mengganggu pasal, mengganggu ketertiban umum. Tapi soal melakukan kontak seksual, hukum hukum yang dibuat oleh orang-orang yang berdaki ini, orang-orang yang kalau tidak mandi 3 hari sudah ngerepoti kita, itu membuat hukum gini. Mengapa? Akal manusia hanya sampai kepada ketika tidak mengganggu orang lain. Tapi logika dasarnya tidak harus mengganggu orang lain. Kenapa? Mengganggu diri sendiri adalah keburukan. Mengusik eksistensi diri adalah keburukan. Makanya secara umum, perbuatan buruk itu disebut sebagai kezaliman. Artinya apa? Darkness. Abulmu bulaman. Kezaliman adalah kegelapan. Al-khair, nurun. Khair adalah cahaya. Jadi, antara darkness dengan lightness. Antara cahaya dengan kegelapan. Ini sebetulnya. Gelap ada atau tidak? Tidak ada. Begitu Anda melihat ada kebaikan, otomatis terpatri citra tentang sesuatu yang buruk. Nah, ini semuanya melahirkan huzun, sedih, takut. Di sini tempat. Karena sedih perkelinya, objeknya tidak ada. Objeknya itu tidak ada. Cari saja. Semua ketakutan itu sumbernya adalah kehilangan. Hilang itu adalah sesuatu yang tidak. Mengapa penting bagi kita? Karena memang hidup ini hanya ini. Eksistensi ini hanya ini. Setelah itu tidak ada. Kita ini tidak benar-benar yakin bahwa ada hari kebangkitan. Jujur atau tidak? Tidak benar-benar yakin kan? Bahwa kita ini memiliki kesadaran eksistensi di mana kita berada di dalamnya. Bahwa kita ini masing-masing punya potensi untuk jadi nabi. Ini yang benar di Ustaz, ini ngajak aliran sesat. Artinya potensi dalam pengertian ini, kita berkoneksi. Makanya saya katakan, tasbih setelah kita bertasbih, ada kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sampai yang ceramah, kehilangan bahan. 3 kali, lebih dari yang diiran. 3 kali, dan lama. Tidak memahami filosofi dari eksistensi. Koneksitas ini penting. Hei orang-orang yang beriman. Inna Allah wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah ini, Allah yang existent. Satu-satunya ini. Yang transenden itu. Mengkoneksikan diri dengan Muhammad. Sallallahu alaihi. Itu artinya sila. Berasal dari kata hubungan. Aku yang transenden itu mengkoneksikan dengan Muhammad. Aku dan semua perangkat. Malaikat. Hei orang-orang yang beriman, kalian yang imanen, kalian yang relatif ini, kalian yang terbatas ini, koneksikan dengan ini, dengan Muhammad. Apa? Muhammad adalah konektor. Yang tanpa itu kalian tidak bisa berhubungan denganku. Baru setelah itu kita bersolawat. Wow, lain keterangan dengan beda. Keterangan. Kuat yang khusus, yang eksistensial. Makanya Anda tidak harus menyebut Allah, Anda cukup. Tapi hatinya saling buruk, saling buruk. Nanti lebih ribut dari itu ketika sebutan nasi. Tidak mencerminkan. Orang dari luar lihat ini sholawatnya heboh, rebutan nasinya juga heboh. Gimana? Tidak tercermin. Jadi filosofi zikir selawat itu harus dimulai dari tidak bisa kita dengan jalan pintas. Ayo kita selawat dulu, ayo kita zikir dulu. Nanti learning by doing ini justifikasi yang salah. Siapa bingung orang kalau jalan itu? Kalau Anda sudah terlanjur perjalanan jauh dan ternyata Anda baru tahu bahwa itu tidak menunjukkan, tidak mengarahkan kepada tujuan yang Anda hendak capai, ya konsekuensinya Anda harus kembali lagi dari awal. Enggak, kita coba lagi. Enggak ada. Karena apa? Enggak berbasis pada logika. Logika itu dari awal ditentukan. Ini harus ke sini, enggak ke sini. Nah, kalau sudah sampai, ya bilang, oh iya maksud saya tadi mau ke sini, enggak ada. Kenapa? Semuanya. Balil insanu ala nafsihi basira. Setiap orang itu punya cara, punya parameter khusus. Walau alqa ma'adira. Jadi dia tidak punya alibi. Ternyata logika kita ini logika kita ketika orang itu didasarkan pada amahum min ju wa amanahum min khauf. Dasar kita itu bagaimana kita bisa makan sejahtera dan bebas dari rasa takut. Hanya itu. Ketika itu sudah terpenuhi, mau siapa jadi pemimpin terserah. Mau apa saja terserah. Yang penting aku cukup apa, makanan untuk aku dan aku terjamin dari rasa keamanan dan kesejahteraan. Ini yang jadi dasar dari perbuatan orang. Kalau itu sudah aman, baru dia mau berbuat baik. Saya kan sudah enak sekarang. Jadi kamu berbuat baik setelah enak keadaanmu. Gak buat apa, berarti kebayang lu, karena memang lebih-lebih kamu berbuat. Ali bin Abi Thalib gak menunggu punya perusahaan di sana sini untuk berbuat baik. Enggak, saya kan sekarang sudah alhamdulillah, untuk ini saya sudah ini krepelan-krepelan ini saya ingin berbuat baik. Berbuat baik ketika kita sudah tidak tahu orang berbuat baik, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbi. Ketika membutuhkan. Nah, kalau kita tidak membutuhkan, apa nilai perlawanan itu apa? Tidak ada perlawanan, tidak ada rasa tertekan. Jadi kalau tidak ada rasa tertekan, ya tidak layak untuk mendapatkan imbalan. Jangan-jangan duit yang dimiliki sudah beban. Kita pernah tahu, baru ini kan Steve Jobs. Orang bicara tentang kebaikan-kebaikan. Ilgit. Berapa yang dibeli? Ada lagi. Namanya Jimmy Wolf. Kita tidak pernah tahu itu orang. Ternyata pendiri Wikipedia. Tanpa sepeser duit itu. Membagi ilmu kepada orang. Dan terbuka bagi siapa pun. Untuk mengikuti. Dan dirayu oleh Google, oleh perusahaan-perusahaan. Untuk Mas Iqbal, saya ini mendapat duit. Dan dia berhak. Secara formal, legal, berhak memilih. Kenapa? Karena dia merasa eksistensinya ada. Oke, ini kapan orang mau berbuat baik? Kalau tidak ada yang memulai dengan kebaikan yang radikal ini, ya orang akhirnya tidak pernah mengerti ada nilai kebaikan pada diri seseorang. Dan itu yang terpatri dari diri kita. Karena itu, berpikir logis, insya Allah kita akan bisa bertindak dengan baik menyelesaikan persoalan kita yang paling urgen dalam hidup. Karena tantangan makin berat. Kita lihat konstelasi dunia di Timur Tengah ini semua mengarah kepada tujuan untuk menghancurkan sistem yang berpondasi pada agama yang logis. Yang logis. Orang yang logis itu tidak mau kompromi. Tidak ada orang logis itu mau berkompromi. Orang yang pragmatis itu tidak bisa tidak berkompromi. Karena memang dasarnya adalah kompromi atas dasar apa? Apa yang aku dapat? Apa yang aku dapat? Kamu begini, aku begini. Ini yang menjadi dasar perilaku banyak orang. Di tengah keadaan yang demikian, kalau orang semuanya berpikir pragmatis, bangsa ini sudah makin terpuruk. Negaranya bangkrut, rakyatnya kiri, pemimpinnya berfoya-foya sampai akhirnya besana mengadakan pesta dengan fasilitas istana milik negara. Kita asik. Kita mengkonsumsi berita-berita itu. Beritanya ibas. Beritanya ini apa hubungannya dengan saya? Dengan kentut saya itu apa hubungannya? Justin Bieber ini apa hubungannya? Dan bodoh-bodoh dengan berita-berita. So what? Ini Lady Gaga, ini membuat itu apa? Sebenarnya. Kita melakukan kegaliman-kegaliman dalam bentuk pikiran ini mengkonsumsi ide-ide. Masuk terus. Terus, selawat. Itu bisa hilang. Tidak semudah itu. Ada obstacle. Karena itu batasi pikiran. Batasi semua tindakan. Jangan semuanya di open your mind. Ya, tidak ada open your mind. Terbatas pada yang benar saja open itu. Lakukan hal-hal yang memang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Batasi anak-anak Anda. Jangan sok kita kita kan modern. Kamu sendiri tidak terdidik mendidik anak. Kamu ini tidak terdidik, pincang jangan gendong. kita ini lupa diri kan? Kita mau diri. Kamu sarjana pendidikan. Kamu sendiri ada contoh yang tidak terjadi. Karena itu kita harus benar-benar memposisikan diri agama lebih penting dari makanan kita. Sayangnya agama kita anggap ya sambil-sambil kalau ada ustaz ya. Nanti ada yang mati tunggu ya. Kalau ada yang mati kamu baru dapat job. Untuk baca tarian-tarian ini. Jadi identik dengan acara kematian, akekah, tak ada waktu dengan pikir kita ingat mek, jeng jeng jeng jeng. Agama ini penting, lebih penting dari sekedar untuk sekolah anaknya. Wah, habis-habisan. Ahli IPA, ahli membuat cipiteng, disebut dengan insinyur jamban. Dokter lihat dari Manchester dari Manchester dari ahli membuat itu ujung-ujungnya apa? Bit itu isinya makan isinya jamban. Pok, ini ilmu. Agama ya. Gimana itu pak? Ya pikir kotak suara setiap orang bisa one man one vote. Tidak dianggap penting. Itu apa? Itu namanya cuti logika. Mau namanya apa? Status sosialnya apa? Pangkatnya apa? Ancol mandi. Tidak ada urusan itu. Suruh ke laut. Jadi, laki-laki ini adalah pertemuan terakhir. Betapa pentingnya meningkatkan basmati. Ibu-ibu pun harus tidak terbawa oleh kecenderungan irasionalitas. Ketahui tidak semua yang diajarkan itu logis. Tidak semua yang diajarkan itu di pengajian-pengajian itu logis. Ada yang tidak masuk akal. Delete. Bertentangan dengan prinsip-prinsip yang matematis. Buang. Hapus. Jangan terbawa oleh pandangan orang yang akhirnya kita sendiri melompat. Ini dasar-dasar sudah jelas. Aksiomatis. Anda bisa uji, ada parameternya, jelas. Sikap-sikap kita dalam hidup ditentukan oleh itu. Tidak ada yang minta pertanggung jawab. Wala taziru wa ziratun. Yusra. Saya dulu tidak ada. Tidak ada alasan untuk naik banding. Kenapa? Semuanya adalah pertanggungjawaban dari kita. Kecuali kalau kita minta sama Allah, ya Allah gilakan aku ya Allah supaya aku tidak punya beban sehingga aku tidak punya beban. Syukur loh ditaburkan oleh Allah SWT. Karena itu kegilaan kadang-kadang berisi. Kebodohan kadang-kadang berisi. Ya. Tergantung. Pinter tapi tidak tahu diri. Menggunakan kepintarannya untuk sesuatu yang buruk menjadi bumerang buat dia. Ini kira-kira itu saya kok terlalu semangat ini karena aku yang mengharukan. Ada kata yang bisa aku ungkapkan dan ini semuanya membuat kita insya Allah akan lebih baik. Bahkan saya karena kita akan memasuki bulan haram. Bulan haram bukan bulan duka saja, tapi bulan kayaknya bukan hanya nangis, juga semangat. Bukan hanya meratapi, tapi merenung dan melahirkan aksi-aksi perlawanan. Itu Yazid sekarang itu bukan Yazid dulu. Netanyahu, New Kolonialisme, Kapitalisme, Hedonisme, kemewahan yang kita puja-puja, kebohongan, kepura-puraan itu semuanya adalah Yazid. Yang boleh jadi masih ada dalam itu yang kita lakukan, bukan yang lain. Belum kita menyelesaikan apa yang dalam diri kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Karena itu momentum Asyura adalah momentum untuk evaluasi diri. Itu yang paling penting. Mohon doa, mohon didoakan saya, karena tantangan hari makin berat, musuh-musuh kita makin banyak, infiltrasi, penyusupan, ancaman, dan sebagainya itu semuanya akan terdengar indah apabila kita memiliki semangat Husainiyah. Apabila kita juga memiliki semangat perlawanan terhadap Yazidisme dan kezaliman dalam semua sistem. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang bertanya, silakan. Ini Ustaz. Ya, silakan. Di antara di hubungannya dengan sampai dengan dari situ sampai dengan dalam setiap kita bertindak sehari-hari itu memakan sama mandi itu bagaimana apa bagaimana kita selalu mengingat selalu kriterianya atau ini mudah saja, simpel. Kalau kita sadar bahwa ada yang mengawasi kita, maka kita tidak akan berbuat dulu. Sudahkah kita meyakini ada yang mengawasi? Kalau Anda tidak yakin ada yang mengawasi, ya Anda akan berbuat dulu. Soalnya apakah kita menyadari bahwa kita diawasi? Dan bagaimana cara meyakini bahwa kita diawasi itu persoalannya. Dan kita tidak pernah diajarkan tentang itu. Tidak tiba-tiba dilarang. Jangan ini nanti kamu masuk neraka. Berbuat lain nanti kamu dapat surga. Selesai. Tapi mengajarkan sesuatu bagaimana sampai kita memiliki kesadaran bahwa kita diawasi itu tidak pernah diajarkan. Bagaimana caranya belajar? Memang perlu waktu untuk belajar. Tidak bisa. Ini lebih penting dari semua ilmu. Lebih penting dari makan kita. Tidak bisa kita sekedar duduk-duduk di halte kemudian kita ngobrol. Nah ini kebetulan kita tidak ada kerjaan. Kita tinggal. Ini ilmu berkelas. Kau harus belajar. Iya. Tidak bisa Anda datang sekali ini kemudian Anda mendapatkan jawaban. Memang tidak semudah itu. Ada tahapan. Jelas. Ini lebih rapi daripada ilmu apapun. Iya. Karena memang ini tidak gampang. Memang tidak mudah. Makanya orang yang mau jelimet, ini hanya untuk yang mau jelimet berpikir. Untuk yang tidak mau jelimet berpikir memang tidak bisa. Mengapa kita memilih jelimet berpikir? Supaya bertindak timbang. Baliknya orang yang berpikirnya simpel bertindak jadi mana dijalani dulu nanti kan ketahuan keliru. Nanti dulu kita nggak mau. Kita lebih suka jelimet berpikir. Kebanyakan kita nggak suka. Nggak berat ya memang duduk lucu asik. Kalau beragama memang sulit. Kalau ini agama yang logis. Kalau agama nggak logis. Bukan agama, kumpulan dari folklore-folklore dan janji-janji. Karena itu ada orang masuk Islam dengan contoh ini. Tolol pasti orang ini. Jadi memang tidak mudah. Tidak bisa kemudian, saya minum pil ya. Kemudian saya kasih energi saya, saya pindah. Jauh sudah dari pemodoran-pemodoran ini berakhir. Makin banyak masjid taklim yang makin banyak yang tidak beres. Mungkin banyak orang cerita Islam, mungkin banyak yang haji. Makanya menurut saya, orang yang mengeluarkan haji dan banyak, terutama pejabat, harus bayar pajak. Habis pun dari haji, kocoknya, bos. Oke, masuk. Waktu di pengadilan, sudah pakai merawat jenggot, pakai kopiah. Oh, ini bahaya. Hubungan antara kopiah, agama, dan korupsi itu sangat erat. Mereka yang banyak menghabiskan buku-buku dan kitab-kitab dan kopiah-kopiah. Kesalahan itu dianggap sebagai pembungkus keburukan. Ini yang baik. Dan itu terjadi. Sekarang itu agama dimunculin dalam dua bentuknya. Yang ekstrim, yang genit, yang sengit. Tidak ada pilihan. Kalau kamu mau ada, hanya dua model. Yang jenggot-jenggot, yang kakuin. Atau yang kos. Di tengah-tengah tidak ada. Digambarkan. Jadi kalau ada yang mau melihat Islam, ini Islam menakutkan. Atau Islam begini, kamu tinggal pilih. Adalah selain itu tidak. Kita dibuat begitu model. Nah, sayangnya kita tidak masuk di tengah-tengah itu, malah ribut di Bondowoso, di Madura, ribut sama masyarakat sekitar, tepru-tepruan di sana, urusan sahabat, urusan orang selagi sholat rawat, sholat adolah kita. Di situ juga ribut. Dipikir itu sudah menunjukkan perilaku yang baik. Karakter yang berbentahnya. Yang mutaharinya, sahabat tabainya, imam kemeninya, mula sadranya, mirdamatnya, sabzawarinya. Salah. Akhirnya mungkin kebenaran bisa menikmati. Jadi misionaris-misionaris yang akhirnya merugikan citra yang lain. Dan hilang. Jadi memang untuk belajar agama. Oh, perlu. Tidak semua teknik. membentuk sistem kita dalam mencari sistem. Membentuk sistem kesadaran dalam diri kita, otomatis nanti akan berpindah kesadaran itu kepada yang. Tapi kita jangan pernah memikirkan orang lain sebelum kita mengatasi persoalan diri kita sendiri. Sudahkah kita punya kesadaran itu? Sebab selama ini kecenderungan kita dalam pengajian-pengajian selalu yang dimunculkan ada pertanyaan tentang sesuatu yang di luar diri. Itu kalau di kampung saya, jangan cerita kampung, cerita tentang yourself, tentang ini mah persoalan bangsa ini terselesaikan sebagian, karena kita adalah bagian dari bangsa. Kenapa? Kapan ada bangsa tanpa individu-individu? Tidak ada. Bangsa adalah individu. Satu orang disebut dengan bangsa. Makanya Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu ummah. Ibrahim itu punya dua pangkat, ummah dan syiah. Innahu min syiatihi la Ibrahim. Innahu min syiatihi Ibrahim itu syiah. Syiah itu tidak ada singular. Kata syiah itu otomatis itu satu banyak tetap disebut dengan. Begitu juga kata ummah. Satu banyak tetap disebut dengan. Jadi berperilakulah sebagai umat. Karena setiap individu adalah umat. Setiap individu adalah bangsa dengan sendirinya. Ketika kita menyelesaikan masalah kita sudah bisa menghindari dengan akal sehat kita. Kalau kita mempelajari ayat Al-Quran nanti masuk wilayah tafsir di mana orang berbeda. Nah, akal sehat saja. Mengapa akal sehat diperlukan? Karena penafsiran yang beragam. Parameternya adalah akal sehat. Mengapa? Orang semua memberikan penafsiran. Oh, boleh Anda kasih penafsiran. Yang itu kasih penafsiran. Oke. Terus bagaimana mengukurnya? Ya, mengenai akal sehat. Tidak, kita harus kembali kepada Al-Quran Sunnah. Nah, Al-Quran Sunnah ini kan tidak turun kepada Anda. Jadi, Anda jadi Nabi. Anda kan menafsirkan. Karena Anda menafsirkan, yang itu menafsirkan, saya gunakan sebuah tolak ukur yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk memilah yang mana yang masuk akal, yang mana yang tidak, yang mana yang valid, mana yang tidak. Dengan logika, dengan akal sehat. Dengan itu kemudian saya membentuk pribadi saya. Pemahaman-pemahaman saya bertanggung jawab terhadap mau berbeda dengan banyak orang, mau sama, mau sesuai dengan opini atau tidak, itu tidak ada urusan. Selama kita tidak mengganggu orang lain untuk bersikap seperti kita. Tidak menyuruh orang bersikap seperti kita, tidak ada masalah. Jadi, kembali lagi bahwa betapa pentingnya kalau kita sadari ternyata kita ini sudah mendapatkan ilmu-ilmu khusus dalam diri. Ada ilmu-ilmu yang... Makanya saya bilang, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian itu kenapa kita kelada kadang asik. Seperti dia makan indomie. Itu artinya kita cocok. Cocok itu apa? Sesuai dengan apa yang sudah di kita. Masuk akal. Jadi sebetulnya itu hanya sekedar untuk mencari kesamaan-kesamaan yang sudah ada dalam diri. Begitu kelihatan tidak masuk akal kan, biasanya kalau kita kritis ya, itu kita langsung menjahit. Kenapa? Karena kita tahu. Meskipun tidak semua yang kita tolak, karena apa? Sebagian yang sudah harus diinstal ulang. Logika itu benar-benar sudah tidak berfungsi dan expire, sehingga perlu di-update, diinstal ulang. Benar-benar sudah tidak berfungsi. Ada orang, saya ini tidak suka. Kalau saya, maksudnya, ya saya kalau memang, kalau orang ini